Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Baik, kita mulai lagi. Baca kitab Syarah Syurutus Shalah wa Arkanihah. Sampai pada sampai pada syarat yang mungkin enam, pembahasan tentang pembatal-pembatal wudu. Kita masuk pada pembatal wudu yang keempatnya. Qala rahimahullah ar-rabi' masul mar'ati bi syahwah, menyentuh wanita dengan syahwat. Hadha alladhi ikhtarahu syekh, yang dipilih oleh Syekhul Islam, kata Syekh Badar dan yang Muhammad ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, ini yang dipilih oleh Syekhul Islam itu adalah salah satu ahadul aqwali tsalatsah fil mas'alah. Itu adalah salah satu dari tiga pendapat dalam masalah ini. Wal qawlu tsani annahu yanqudu mutlaqan, pendapat kedua itu menyentuh wanita membatalkan wudu secara mutlak dengan syahwat ataupun tidak. Nah, ini maknanya mutlakan, dengan syahwat ataupun tidak, langsung ataupun tidak langsung, artinya langsung kulitnya ataupun pakaiannya, ya. Wasalis, sedangkan yang ketiga annahu la yanqudu mutlaqan, ini pendapat yang ketiga. Ini adalah pendapat yang dirasulkan oleh beliau Rasulullah. Ini tidak batal sama sekali. La yang kudu mutlakan, sawa'un kana bisyahwah au bighairi syahwah, dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Idza lam yakhruj ma'a syahwati syai'un, kalau tidak keluar sesuatu, tidak keluar apa? Mazi ataupun inzal mani dengan sentuhan tersebut. Ini subhanallah, di dalam ini dakik, artinya ini fikih yang mereka dari ayat, ya, dalam surat An-Nisa, juga dalam surat Al-Maidah itu ayat 6, ya, dalam ayat itu wa in kuntum junuban fattahharu, maka minkum marina oja ahad minkum minal ghaiti awla mastumun nisa, awla mastumun nisa, atau nah, menyentuh wanita. Ya, di sini maksudnya para ulama la mastumun nisa itu artinya bercampur, ya, jima. Di dalam Al-Quran ini salah satu bentuk diantara ketinggian kehalusan budi Al-Quran, ya, halusnya, sopannya Al-Quran, tidak ada yang menanding. Ya, kalau antum baca mungkin iseng baca perjanjian lama, perjanjian baru, na'udzubillah, qatalahumullah. Nah, isinya, nah, kita akan jorok. Tidak hanya terhadap, ya, manusia biasa, bahkan terhadap nabi. Orang-orang besar, Nabi Daud enggak lolos, padahal mereka memuliakan, membanggakan diri dengan kerajaannya. Nabi Sulaiman juga enggak lolos, bapaknya mereka sendiri, Nabi Yakub, Nabi Israel. Nah, jahat, ya, ini mereka. Di dalam Al-Quran itu, di dalam keadaan hubungan suami istri ini, itu disebutkan dengan kata-kata yang indah, yang tidak sawaha. La mastum, nanti kadang-kadang disebutkan falamma taghasyaha ghasyah, atau ya, dalam apa, larangan lagi, wala taqrabuhunna qurb, ya, enggak ada langsung seperti yang disebutkan dalam perjanjian baru, perjanjian lama, dalam artian cerita-cerita yang tentang, ya, atau buku-buku yang lain, ya. Atau di sini mungkin secara apa yang detail ataupun apa tidak disebutkan, cuma kalimat-kalimat yang itu, ungkapan-ungkapan yang seperti itu dalam bahasa Al-Quran, yang mungkin karena apa namanya dibahasakan secara bahasa Indonesia, mungkin dia harus terjemahkan seperti itu. Tapi dalam Al-Quran dengan bahasa asli, nah itu bahasa yang sangat halus. Nah, yang mana maksudkan jahat di sini, mereka menodai kehormatan para anbiya, ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Cerita-cerita yang ya, sangat jauh dari kepribadian seorang nabi. Tidak mungkin pada manusia biasanya tidak layak, apalagi pada nabi. Baik, ana kulihal, nah, di dalam Al-Qur'an ini artinya yang keempat ini itu berdasarkan dari pemahaman tentang maksud dari kalimat aula mastumun nisa. Nah, itu diantaranya. Nah, ini maksudkan dalam keterangan yang lebih sahih, kalimat itu maknanya adalah al-jima. Ya. Nah, bukan sekedar menyentuh biasa. Nah, kalau menyentuh biasa seperti di sini, maksud mar'ati di syahwa itu tidak membatalkan sama sekali kalau tidak keluar sesuatu. Wahadal qaul ashahul aqwal. Pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih, li adami tsubuti ma yadullu 'ala naqdi bihi. Karena tidak ada dalil yang sabit, tidak ada keterangan penjelasan dari para ulama yang seperti macam-macam salaf, dari keterangan sahabat, ya, ataupun dari dalil-dalil dari naqli dari Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih tentang perkara ini. Wandur fatawi Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Lihat fatwa-fatwa Syekh Ibn Baz jilid 10 halaman 132 sampai 138, juz 10 safhah 39 ila 38. Baik. Jadi mereka para ulama belajar dasar-dasar ini. Jadi dicuplik satu masalah, diberikan kepada kita satu masalah, diterangkan ini dalilnya. Kalau misalnya ingin lebih sedikit, nah disebutkan seperti ini salah satu dari beberapa pendapat yang dipilihkan. Nanti kalau mereka punya semangat, dan antum para talabah harus punya semangat, itu berlanjut, ingin tadarus belajar untuk lebih lagi menjadi seorang yang faqih, tidak puas sampai di sini, dia akan terus. Dari sisi mana mereka menjadikan memilih pendapat ini? Nah, itu selanjutnya di dalam kitab Al-Mughni, dalam Al-Muhalla Ibn Hazm, di dalam apalagi mungkin apa, entah itu di Al-Om atau Majmu' Syarhul Muhadzab atau Al-Mudawwana Imam Malik, nah, dan yang lainnya. Jadi untuk berkembang dari sisi mana? Nah, ya. Nah, ini dipilihkan satu pendapat. Ini yang menurut beliau. Nah, itu nanti kenapa beliau merajikan? Nah, itu jadi PR buat para talabah dan buat mereka yang ingin mau belajar menjadi seorang yang faqih. Ya. Nah, makanya disebutkan di ketika apa mereka para ulama belajar itu, kitab-kitab yang mereka pelajari ringkas lebih dahulu. Baru kemudian kitab yang, nah, di situ dinukilkan semua kalam. Kalau yang asyik untuk membantah dengan dalil-dalil itu Al-Muhalla Ibn Hazm dengan atau usulnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Cuma terlalu tajam kata-katanya, ya. Nah, lebih simple yang tidak terlalu tinggi mungkin sehingga tidak menyulitkan dia untuk membuka Al-Mughni, itu buku-buku mungkin dia cukupkan apa namanya bahan ini Syekh Muhammad Musa Al-Faymin yang punya atau yang lebih dari itu mungkin majmu' fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Baik. Qala al-khamis, yang kelima, masul farji bil yad qubulan kana aw duburan, menyentuh kemaluan, menyentuh farji dengan tangan depan atau belakang tanpa penghalang, tentunya tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang yang kain, artinya kita baik baju pakaian kain itu, sirwal itu tidak membatalkan. Hadzal ladzi ikhtarahu asy-syekh wa qawlu jumhuril ulama, pendapat yang dipegang oleh syekh ini, menyentuh farji depan atau belakang laki atau perempuan, itu adalah pendapat jumhur al-ulama. Wa huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Idza kana al-mas'u biduni ha'il, kalau menyentuh itu tanpa penghalang. Wa sawa'un kana mas'u farjihi aw farji ghairi, mungkin dia bisa buangkan anaknya, dirinya sendiri atau yang orang lain. Sawa'un kana al-mamsus saghiran aw kabiran, baik itu yang disentuhnya itu kecil ataupun besar, minal ahya aw amwat, al amwat, hidup ataupun mati. Membandingkan mayat misalnya tersentuh, maka itu membatalkan wudu. Li hadis, berdasarkan hadis Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha. Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa menyentuh farjinya, zakarnya, adalah dia berwudu. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Wa qala haditsun hasanun sahih. Wanzur irwa'ul ghalil. Wa fatawil lajnah daimah bil ifta. Nah, di sini hasan sahih kata Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Ini juga nanti akan berkembang. Karena mungkin ada lain, mungkin yang lain hafal hadis. Ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang menyentuh kemaluan farjinya? Ya, Rasulullah kan mengatakan, wabut'u min ahadikum. Itu kan bagian dagingmu sendiri, gitu. Nempel di tubuhmu sendiri. Nah, ada hadis yang seperti ini. Ya. Nah, itu dipelajari awal dengan dalam bab usul, salah satu di antara bab usul fikih. Kenapa beliau meracihkan ini? Nah, apa salah satunya? Kenapa beliau memilih ini? Wa huwa sahih. Nah. Coba ingat satu aja, ano Abu Umar, Abu Sarano, coba ikut lagi, harus tahu ini. Kenapa? Liannahu nakil anil asal, nakil anil asal. Nah, itu salah satu itu aja. Bukan lagi yang lain. Iya kan? Iya enggak? Nah itu. Nah, penting makanya belajar usul. Kenapa beliau atau ulama memilih dan ini dinyatakan pendapat yang sahih, sementara ada hadis seperti itu? Wah, Pak Sati baru turun. Tak tanya lagi. Ya, insyaallah gitu ya. Kan iya kan? Nah, filanil asal, dia mengeluarkan hukum dari asalnya. Nah, hukum asalnya apa? Ya ini bagian dari tubuh kita sendiri. Kok bisa batal orang yang tuh kemanunya, farjinya, zakarnya? Nah, ada hadis Rasulullah ini. Nah, ini dikuatkan, dipilih lebih kuat daripada hadis hadis ini. Adalah yang kedua, liannahu ahwat. Liannahu ahwat. Itu pelajaran nanti dalam usul fikih. Nah, untuk yang punya semangat untuk belajar fakhasus, apa mendalami fakhasus, nah makanya menggantungkan cita-cita setinggi langit. Nah, punya himmah, ya, punya himmah. Anda sekedar tahu, kalau antum ingin lebih, yang lebih tahu lagi, anu banyaknya. Asal kita kabir itu semua, nah, ahlinya. Askari, Hafizahullah, lebih-lebih Ustaz Luqman, Hafizahullah, Ustaz Nafif, dijago-jagonya itu, ya, ahlinya Masya Allah dalam ini, la nuzaki an Allah ahadan, memang seperti itu. Cuma memang diantara apa, anda bisa lihat juga dalam pembahasan mereka, Ustaz Tarbini, Ustaz Askari, Ustaz Afifuddin. Nah, tapi yang apa? Kalau orang itu dikatakan apa namanya cerdas atau apa, kemampuannya mengingat apa ini masalah tadi, kemudian dia bisa memperbaikinya di saat itu juga, seperti kisah tentang Imam Bukhari, rahimahullah, ya. Ketika Imam Bukhari sampai di Baghdad, namanya sudah santer terkenal. Bukhari, ya, para ulama Baghdad kumpul. Katanya dia hafiz. Hafalannya kuat luar biasa. 10 orang ulama duduk tes A B C D F G H I J. Tulis apa namanya? Yang A punya 10 hadis dibolak-balik sanadnya. Yang B punya 10 hadis dibolak-balik sanadnya. Kemudian A B C giliran satu persatu. Tidak langsung dijawab oleh Imam Bukhari. Semua selesai, dah baru anta. Hadismu salah. Yang pertama hadis itu mestinya seperti ini. Sanadnya ini. Ya. Itu bukan sanadnya, tapi ini. Anda yang B sampai 10. 10 10 10 10 selesai. Baru orang awam yang mendengarnya katanya hafal, ahli. Enggak bisa jawab. Kaget. Katanya aja. Ngomong cuma nama san berita aja berarti. Jadi ketika orang ulama paham. Orang ini ternyata zaki, cerdas orang ini. Makanya ketika di satu setelah tidak dijawab semua, beliau cuma mengatakan hadis ini, la adri, nggak tahu, ini nggak tahu. Baru setelah selesai, jawab satu-satu. Ini yang namanya cerdas. Ya, ada sebagian ulama kita juga dulunya kadang-kadang untuk menguji, ingin tahu apa namanya, mengetahui orang itu pintar atau tidak juga. Ada orang yang bertanya. Disuruh balik, coba ulangi pertanyaan itu lagi. Yang kamu sampaikan tadi coba diulangi lagi. Gak bisa dia. Nah, itu karena kita sering itu kan. Nah, ini hati-hati. Para ulama kita, dan terutama orang-orang Arab, itu andalannya hafalan. Orang Quraisy 2 kali lebih daripada orang biasanya. Nah, ya. Karena itu istilahnya salifah, semacam insting mereka memang, karena mereka adalah umat yang ummi, tidak tahu baca dan nulis. Jadi apa yang menjadi peristiwa yang mereka apa abadikan itu dengan ingatan mereka. Nah, mereka bisa menyebutkan pedangnya si fulan, nasabnya si fulan, itu luar biasa. Coba kita sampai berapa nenek moyang kita bisa menyebutnya. Mereka itu ahli-ahlinya. Nah, fulan bin fulan. Makanya itu kalau kita apa, lihat mereka menuliskan tentang nasab itu luar biasa. Baik, itu tadi ya. Nah, itu dipelajari dalam ilmu usul fikih namanya. Orang mungkin enggak tahu. Ya, kalau lihat ya, mungkin sebagian orang sepertinya enggak tahu kapan. Ya. Nah, kalau misalnya dia apa, pernah berkumpul belajar ya dulu, mungkin bertemu sesama di dalam halaqah. Jadi kalau yang lebih lagi yang apa namanya semacam sebagian asatidz itu, ada yang belajar itu privat dengan master-masternya di sana ketika itu, ahlinya di bidang yang usul fikih mushola. Ustaz Muhammad Ustaz Luqman pernah cerita ke anak beliau ya, dengan siapa nak lupa, belajar usul fikih itu berdua dengan orang India. Jadi masalah fikih itu apa, usul fikih itu nifas dengan gurunya enak. Baik, qala yang keenam asadis. Yang keenam aklu lahmil juzur. Makan daging unta. Daging unta. Itu termasuk yang membatalkan wudu. Kenapa? Jangan ditanya kenapa. Ya, ini amrun ta'abbudi namanya. Jadi ilatnya enggak ada kita ketahui. Karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Kalau ada yang menek-neko, misalnya seperti orang sebagian Syafi'i ya. Enggak tahu kalau di aslinya yang apa di kalangan negeri kita, kenapa Rasulullah menyatakan apa namanya memakan daging unta itu wudu? Itu karena Nabi disebutkan ketika itu habis makan daging unta itu ada sahabat yang buang angin. Enggak ketahuan siapanya, akhirnya Rasulullah suruh berwudu semua. Ya Rasulullah enggak akan menyimpan ya. Kalau memang ini apa namanya supaya niatnya supaya sahabat yang buang angin ini tidak malu. Mas pernah ada disebutkan dalam sebagian riwayat ada yang dalam majelis seperti ini lepas. Yang lain kan tertawa biasa kan. Tapi Rasulullah tegur yang seperti itu. Kenapa kalian tertawa dengan sesuatu yang biasa kalian lakukan? Enggak pantas itu. Yang kita juga melakukannya, kita juga apa namanya? Kadang-kadang nah, lepas seperti itu enggak perlu diketawai dan itu apa? Bukan sesuatu yang aib. Sesuatu yang tapi juga memang tidak pantas mungkin, ya. Nah, di tempat yang apalagi kalau misalnya dalam majelis. Ya. Bahkan mungkin enggak perlu di apa mungkin kalau misalnya dalam ketika dalam Allahu Akbar atau kedengaran. Terus kita tertawa, batal semua kan sholatnya. Enggak layak untuk di sebagai satu yang nah, makanya dipilihkan oleh ulama memang ilatnya adalah ta'abbudi. Ilatnya ta'abbudi, murni ibadah. Fil wudu. Nah. Min akli lahmi ibil qaulan lil ulama. Berwudu karena makan daging unta itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Ahaduhuma qaulul jumhur wa huwa annahu la yatawaddau min akli luhumiha. Wal qaulu tsani wujubul wudu min dhalika wa sawa'un kana lahmun nayyan aw matbuhan. Tentang wudu karena makan daging unta ini ada dua pendapat. Pertama, pendapat jumhur mengatakan tidak berwudu. Tidak berwudu. Yang kedua, wajib. Apakah dagingnya mentah ataupun sudah dimasak. Nah, dan ini juga satu hal yang perlu digadingkan. Belum tentu. Ya, qaul jumhur itu ashahul aqwal. Ya, belum tentu jadi pendapat yang paling benar. Nah, belum tentu. Nah, tidak artinya tidak mutlak. Kalau misalnya jumhur mengatakan berpendapat seperti ini, kemudian itu jumhur ini mutlak sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini lebih sahih gitu, enggak. Ya, tapi memang seringnya demikian. Kalau sudah para jumhur ulama sepakat dalam hal ini empat madhab, ya. Tiga diantaranya sudah sepakat itu sudah bisa yang lain lima karena kurangnya dalil itu biar umumnya dan para ulama pun juga demikian dalam beberapa pendapat tidak peduli biarpun mereka cuma yang berpegang dengan pendapat yang menyalahi jumhur ini berbeda dengan jumhur ini cuma berlima misalnya seperti talak bid'i talak dalam keadaan istrinya dalam keadaan nifas dan haid ya dalam keadaan tidak suci itu jatuh talaknya apa dia mengucapkan talak jatuh atau enggak. Nah, yang kedua dia istrinya dalam keadaan suci dia campuri kemudian dia talak jatuh atau enggak. Nah, jumhur ulama mengatakan jatuh. Berat gelintir ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Syekh bin Baz, yang anda ingat. Ibnu Qayyim dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak jatuh. Mereka berani. Mereka kan tidak. Tidak jatuh. Jumhur mana? Kalau anak yang tidak tiru ya, itu Syekh bin Baz termasuk. Entah. Nah. Kalau anda yang nomor 4 ini yang mengatakan tidak jatuh. Nah. Ibnu Qayyim menukil di dalam Zadul Ma'ad, kalau yang cetakan Ar-Risalah itu jilid yang kelima, puas tentang masalah ini, beberapa halaman menukilkan kalam yang mengatakan jatuh, yang mengatakan yang tidak, nah. Sampai berkeringat bacanya ya. Nah, beliau sendiri pun gak berani menyatakan kaul jumhur itu salah. Nah ini tapi yang jelas memaparkan dalil-dalilnya. Nah ini antum yang punya himmah untuk menjadi orang yang faqih harus punya nafas meneliti, menelusuri kalam mereka. Yang paling penting itu mereka menulisnya dengan bahasa Arab, pelajari bahasa Arab dengan benar-benar ya. Nah sedapat-dapatnya sehadis habisnya kalau misalnya mungkin kan untuk sempurna ini memahami itu dengan belajar balaghah sampai tingkatannya. Belajar, walaupun tidak pandai berbuat membuat syair, ya, tidak pandai menulis menyusun syair, nah, itu yang penting antum paham. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak mengatakan saya tidak pandai membuat syair. Syekh Namukdul Rahimahullah juga tak pandai membuat syair, tapi beliau pandai menilai. Ya, nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya manzumah, qawaid fiqhiyah, punya beliau. Walaupun beliau mengatakan dirinya tidak pandai membuat syair, beliau juga mengajarkan balaghah, ilmu balaghah ringkas. Nah, ini yang penting itu. Ya, nah, kalam Arab itu tidak sembarang. Nah, mereka yang rata-rata mencoba mengkritik Islam dari dengan kemudian menampilkan gagasan-gagasan melalui kemampuan mereka berbahasa, banyak salahnya karena mereka tidak memahami. Nah, perkataan orang-orang Arab. Ya, nah. طيب قال والقول الثاني طيب dari wujub wa amma albanuha adapun susunya wa maraqu lahmiha dan kuah dagingnya wa kadzalika ta'am alladhi tubiha ma'a lahmiha demikian pula makanan yang dimasak bersama dagingnya roti ya bubur lagi. Fa inna istimala dzalika la yanqudu alwudu. Menggunakan itu tidak membatalkan wudu. Artinya ketika kita makan meminum masak unta, kalau di Yaman itu ya kalah dengan bumbunya, kalah bumbulah dengan kita. Artinya orang Indonesia ini toto rosonya tinggi. Ya. Nah, ini kuahnya itu tidak membatalkan wudu. Nah, maksudnya itu kuahnya. Apalagi misalnya yang ada di situ. Sayur-sayurnya dimakan enggak masalah, itu tidak membatalkan wudu. Qala wa yadullu lil wudu'i min akli luhumil ibil hadis Jabir. Yang menunjukkan harusnya wudu karena makan daging unta itu hadis Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jabir ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, ada Jabir bin Samurah. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ini sahabat yang bertanya, tentu ya, orang zaman sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, atawadda? Apakah saya harus berwudu min luhumil ghanam? Karena makan daging kambing. Qala in syi'ta fatawadda. Kalau kamu mau, silakan berwudu. Wa in syi'ta fala tawadda. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, jangan berwudu. Nah, kalau daging kambing itu boleh milih antum mau berwudu atau tidak, enggak masalah. Nah. Qala tawaddu min luhumil ibil. Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta? Qala na'am, fa tawaddu min luhumil ibil. Nah, berwudulah karena makan daging unta. Nah, ada pertanyaan, ya, ada jawaban. Ini diterangkan, kenapa? Para sahabat juga Nah, memberatkan diri ini di antara keutamaan mereka. Kalau dia mungkin neko-neko seperti orang-orang Yahudi kan bertanya, kenapa? Ini sifat wataknya orang Yahudi. Nah, ini mereka sangat hati-hati. La tas'al an asya'a in tubdalakum tasukum. Entah mereka tahan. Nah. Qala, kemudian dia bertanya lagi, usalli fi marabidil ghanam, apakah saya harus sholat di tempat gembalaan kambing, nambatkan kambingnya misalnya, dia mengawasi. Kan biasanya mereka di agak ke gunung-gunung, jauh dari masjid. Nah, kalau nak boleh, kalau usolli fi mabarikil ibil, apakah boleh saya mengerjakan sholat di tempat menderungnya unta? Unta biasa ditambatkan berhenti, apakah boleh? Kalau tak. Nah, olah, lah, tidak boh, tidak boleh. Nah, ini juga, ini disebutkan dalam sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat dalam rombongan sampai di sebuah tempat dalam keadaan malam sudah larut. Nah, istirahat. Rasulullah minta Bilal bin Rabah, kamu jaga, ya, supaya kita bisa bangun sholat subuh. Ternyata Bilal yang sambil sandaran melihat ke arah matahari terbit tertidur juga. Rasulullah sendiri terbangun yang pertama. Nah, ketika itu terbangun, Umar segan. Bismillah menyebutkan mengeraskan suara sholat. Itu ketika matahari sudah terang. Ya. Rasulullah suruh pergi, beranjak dari tempat itu. Kenapa? Itu kan ditempatkan tambatkan unta di situ. Akhirnya mereka pindah, baru cari tempat wudhu, baru sholat. Nah, itu salah satu diantaranya tambahan dari ini. Kalau akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wahadits Barra bin Azib, juga dalam riwayat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalilnya jelas karena dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi pertanyaan, tidak ada disebutkan ini ilatnya. Nanti disebutkan dalam hadis Barra. Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wudu' min lahum. Rasulullah ditanya tentang berwudu' karena makan daging unta. Faqala tawaddu' minha. Berwudu'lah karenanya. Wa su'ila anil lahumil ghanam. Beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang daging kambing. Faqala la tawaddu minha. La tawaddu minha, jangan. Ini artinya tidak perlu berwudu karena ada pilihan tadi dalam hadis Jabir. In syi'ta. Maksudnya larangan ini larangan bukan yakni kalau kamu mau silakan, kalau enggak silakan. Wa si'ila an salati fi mabarikil ibil. Faqala la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha min syayatin. Nah, jangan kamu sholat di tempat menderungnya unta, tambatnya unta, karena dia dari syayatin. Wasu'ila anni sholati fi marabidil ghanam. Nah, kemudian sholat di tempat gembalaan kambing, atau di ikatnya kambing-kambing di sana. Faqala sallu fiha fa innaha barakah. Sholatlah di situ karena dia berkah. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu wa isnaduhu sahih. Wa isnaduhu sahih. Wal aslu fil amri al wujub. Al aslu fil amri al wujub. Ini pelajaran dalam mu'usul. Wa fil wudu'i wudu' syar'i. Wa fil wudu' al wudu' syar'i. Tentang wudu' ini tadi adalah wudu' yang syar'i. Kenapa? Bahasanya bahasa syariat. Ya. Ketika terjadi perbedaan misalnya yang dimaksud ini kalam ini apa namanya maknanya apa makna tawaddu di sini kembalikan kepada pengertian syariat karena juga di qarinah kelanjutan dari pertanyaan sahabat tadi salat ya. Nah, maka bukan karena wudu secara bahasa seperti yang lalu itu cuma mencuci muka, tangan dan kaki. Enggak ada niat yang lain kecuali sekedar membersihkan diri. Nah, ya, kalau dengan kalimat yang seperti secara bahasa dan ini memang dan hati-hati ini trik orang-orang kafir di zaman sekarang ini untuk menghancurkan Islam. Ya, mereka tidak memisahkan antara bahasa-bahasa yang pengertian-pengertian istilah dalam bahasa dengan pengertian istilah dalam syariat. Ini mereka. Sehingga banyak kaum muslimin yang mereka belajar di negeri kufar hilang karena ini. Baik. Qala. Nah, secara istilah, secara bahasa memang berwudu sekedar mencuci muka, ya, tangan dan kaki. Ya, kalau misalnya dipahami apa mau tidur itu berwudu dulu, jangan bisa maknanya dua ini. Nah, tapi kalau kita lihat qarinahnya bagaimana Rasulullah menyebutkan dalam sebagian riwayat atau disebutkan dalam beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, beliau kalau mau tidur berwudu seperti hendak salat. Paham ya? Nah, jadi kita tahu. Nah, ini juga demikian. Karena ada qarinah yang lainnya ditanya tentang salat. Nah, maka kata beliau fil wudu wudu syar'i. Fala yuhmal al-amru 'ala al-istihbab wa la al-wudu 'ala al-wudu' al-lughawi alladhi huwa ghusl al-yadain wal maqmadah. Nah, yang tidak boleh dibawakan perintah tadi kepada sunnah. Nah, dan tidak boleh pula dibawakan wudu kepada wudu secara bahasa, yaitu membasuh kedua tangan dan matmalah sekedar kumur-kumur. Li adami sharif anil asal, karena tidak ada yang memalingkannya dari hukum asal. Hukum asal perintah wajib. Nah, hukum asal perintah itu wajib. Nah, kemudian ya, hakikat yang ada di dalam kalimat-kalimat syariat itu harus dibawakan kepada pengertian yang dimaukan oleh syariat. Nah, hakikat syar'iyah. Hanya pengertian yang dimaukan dari ucapan. Makanya disebutkan, kalau disebutkan sunnah, apa maknanya? Menurut keterangan para ulama, ya, hadis apa, kemudian bid'ah itu apa. Nah, dikembalikan kepada pembawa atau pemegang otoritas syariat, kepada Rasulullah yang dimakan oleh beliau dan para ulama. Qala wandur irwa'ul ghalil wa dzakara an-Nawawi fi syarh sahih Muslim khilaful ulama fil wudu' min lahmil ibil. Lihat tashih dhabi'nya dalam irwa'ul ghalil. Dan Imam Nawawi irwa'ul ghalil ini termasuk kitab-kitab yang awal ditulis oleh beliau juga. Nah, khilaful ulama, Imam Nawawi menyebutkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang wudu karena makan daging unta. Wa qala, dan kata beliau, qala Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rawiyah fi hadza. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rawiyah, dari menyatakan Rawiyah dan Rawiyah fi hadza ay al wudu min lahmil ibil haditsan. Ada dua hadis. Hadis Jabir wa hadis Barra. Hadis Jabir bin Samurah dan Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Wa hadzal madhhab aqwa dalilan wa in kana al jumhur ala khilafihi. Nah, kuat dalilnya walaupun jumhur menyelisihinya. Nah, lihat tadi. Kita katakan tadi belum tentu aqwal jumhur itu yang paling sahih. Dengan siapa dalil itu sekarang? Nah, antum sudah hafal Al-Qur'an ya. Yang hafal Al-Qur'an kemudian coba hafalin hadis. Nah, ya, kemudian nanti baru belajar bagaimana melihat, ngambil kesimpulan ini lebih rajih, ini lebih kuat. Nah, itu dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Ya. Nah, istilahnya kan antum sekarang ini ngisi peluru, memperbanyak peluru, nanti diajari menggunakan senjatanya, dikenalkan dengan senjata. Ini loh pelurunya ditempatkan di sini. Nanti dalam bagaimana cara menembaknya, memilihnya, itu dalam tahasus. Ya. Nah, makanya diperkuat. Ya. Pelurunya itu dimantapkan. Bisa dia mampu dia mengeluarkannya kapan saja diminta. Makanya kalau ulama kita dulu, ya, ada yang mau belajar ilmu hadis, hafidz Al-Quran. Nah, disuruh membaca watlu alaihim naba'al nuh. Surah apa itu? Nah, disuruh baca 20 ayat sebelumnya, 20 ayat setelahnya. Ayo. Ini baru setelah dia mampu untuk menyetorkan ditanya tentang bahasa Arab. ya lal muhajirin lil ansar. Kenapa yang satu fathah, yang satu kasrah? Sudah dia jawab? Boleh, kamu ikut majlis saya. Ya, nah, itu yang makanya aneh benar ini. Ya, orang-orang di luar sana, orang-orang yang memusuhi, menyerang Islam itu, mereka banyak menyerang dari sisi bahasa juga. Ya, nah, mereka menggunakan, menulis dengan bahasa Arab. Hatta sebagian abna'ul muslimin, mereka tidak paham bahasa Arab. Maka antum pelajari. Dan untuk apa namanya? Dan memohon kepada Allah agar ditumbuhkan oleh Allah namanya dzauqul Arabi. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, salah satunya untuk upaya untuk mendapatkan dzauqul Arabi itu tarkul ma'asi. Ini termasuk tarkul maksiat. Ya, jauhi maksiat. Nah, itu akan memunculkan dzauqul Arabi. Dzauqul Arabi ini ya, artinya bisa dia memahami detail apa ya, kalam-kalam Arab ya, mudah. Sisi-sisi yang pentingnya dia kan untuk memahami para ulama, kalamnya para ulama. Nah, ya, ini mazhab apa? Mazhab yang menyatakan tentang wajibnya berwudu setelah makan daging unta itu lebih kuat dalilnya. Nah, kalau lebih kuat dalilnya tentu lebih kuat mazhab ini untuk dipegang. Meskipun jumhur menyelisihinya. Wanzur majmu' fatawa Syekh bin Baz rahimahullahu taala wafatil lajnah ad-daimah. Nah. Yang terpilih, terpilih. Wallahu a'lam. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan bahas kesempatan lain. Subhanallah, alhamdulillah.